para a lua. Agung para a lua, para nuda, panjang ya pangan. Sapa panjang na galur-galur nu caca nungtung carita nu can laksana ayeuna urang diajar nerus narutus ngadeng daknya keramidan ngagalur turunan zaman kapungkurnya capene carita zaman baheula zaman baheula. Galur turunan zaman kapungkur nyacapkeun carita zaman baheula nyatana atuh ieu urang cua ngawiosakeun di salebeting nagara. Pajam paring ka angin-angin nyatana kawentar kalau kajana pria atuh ieu nyatana di nagara bumi Pakuan Pajajaran. Saha nuju calik dina korsi gading ngadepan lelang kancana lengga ing nawaretna atu iya jenengan nana pinutri jenengan nana subang lara ya Sunda lara. Nyatana sang pinutri Sunda larang mangsa narita nyatana nuju calik dina korsi gading ngadepan lilang kancana lengga ing nawaretna. Pingkalih tuang pinutra nyatana jenenganana atuh Lili Manson Jaya. Mantri anom Prabu Bangker Pakuan nu kasep Jaya Nastapa. Jenenganana nyatana Liman Sonjaya atui mantri anom Prabu Bangker Pakuan ukasep Jaya Nastapa. Kasondong dina pangkonan ibuna nyatana atui jenenganana nugeri Subang nyatana atui Sundalara. Kaligane atui kersa jang ibu nyatana cumeluk tinu jauh cumalabang tinu anggang lilis manis lelei kede alona pangandikan aduh. Aduh, teuing anak ti ngapapala kasep. Jimat ibu Raden. Calik anak ti ngecalik sapang lampitan rejeng ibu lu. Calik rejeng ibu sapang lampitan. Ibu ngarasa bunga merwata suta bunga gunung merwata anak hidup parentos nyawasan kana pangangkir ibu anak ting calik kaulanun ibu sumangga yo putra panjenengan kaulanu Liman Sonjaya mantri anom Prabu Bangker Pakuan kaulanu nyanggakeun sembapang bakti ka kersa jeung ibu kaulanu. Anak king ditarima pisan sembapang mati hidup katarima pisan lu. Puputon kembang kedaton ulacang caya ulacang caya. Sembapang bakti hidup katarima pisan kudua dampal panangan ibu katilu. Munbunan dicatat dina ati sanobari numual kena kuawah gingsir bage. Bagjan nutaya papadana anaking calik nyatana calik dina pangkonan ibu nuhun ibu Siu putra panjenengan kaulanun atuk rasa jangi bungangkir putra badai ayah pikir saenaun kaulanun. Duh anak tinggi jimat ibu. Bagjati nemenan ibu teh nyata nadina danget ieu ngaraos bunga amarwata suta bunga gunung amarwataan. Nanging dina sagedengeun ka bunga hate ibu teh sok risi sieun ku bisi sok rempan sieun ku beja marga nu jadi lantaran. Atuh ieu nagara teh lir ibarat nu taya dangiangan. Petetan samia alum kekembangan samia murag nyatana duh marga nu jadi lantaran ibu bingung nu temanggi tungtung mana susah nu taya sudana kahijilan kaduanya tanah atuh ye ibu teni tenan kana kaayaan hidap anakku hidap teh katingalina lamun berang sudah tuang lamun wangi sudah kulem sudah kulem kunao. Anak kungku naon apa nidep teh calon narpati di negeri calon raja di negara di negara bumi pakuan pajajaran kaulan. Tapi hidup teh nyata nakatingali nangungu nganglus bae anak kungku naon anak kaulan unibu nuhun ibu. Ayeuna putra panjenengan nyatana ditaros ku kresa jeung ibu kaulanu. Si hapunten anu kasuhun agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampura nu diteda ibu putra panjenengan. Liman sonjaya kaulanun sakawitna teu kawasa ngadadarkeun eusi hate putra nyatana dina pangkonan ibu kaulanun. Ayeuna kersa jeung ibu tumaros ka putra panjenengan nuhun ibu nuhun. Sanyatana putra teh tiasana sering ngungungang lu siang rawuhing dalu. Putra teh nyatana dina hiji mangsa wengi. Putra teh nyatana parang ngagaduhan pariwanan parang sapatepang petepung lawung rejeng hiji pinutri. Anu gelis lenjang ngalangkoyang. Mangka eta pinutri buah-buah lamun teu kauntung tipung katambang beas laksana kapiduriat ku putra panjenengan ibu. Putra teh nyatana buah-buah mata klebur tanpa purun merangan tanpa puagan ibu. Tah kieu ibu ku ayana sering ngungungang lu siang rawuhing dalu. Barang cok pade ngetes karasa nyatana tuh ieu ku pinutri. Eta pinutri teh kaligana duh anak ing papalakasep jimat ibu Raden ibu hampura anak ing teh teu disangka teu inget teu dinyana teu. Gening anu jantan putra teges gede kokoh, gede angkoh, gede karep, gede tine. Meroni dek ternyata nages dewasa, nyata nages sayang rumah tangga. Ibu hampura sakawit nanyata na ibu tete kaemutan tapi kalebah dinya anaki. Atuh lamun kitunya carana. Eta hidup teh ngagaduan pariwanan teh nyatana atuh papanggih jeung hiji pinutri pinutri bijil teu mendi. Wanoja kaluar ti mana prak gerawak cabalaka dina pangkonan ibu anak king gerawak cabalaka. Sugan mok menawa ibu nyatana tiasa mangalamarkeun anak king lamun putra raja-raja mana lamun putra narpati narpati ti mendi. Ibu nuhun sanyatana anu aya dina pariwanan putra panjenengan ibu eta pinutri nyatana ayana di nagara tataran wetan nyatana aya di nagara Kutawaringin ibu jenengan anak Sri Badaya Badaya kutawaringi upaminanya tanah kresa jeng ibu ngawidian putra tenya tanah sejalumaku sejalumampa sejamiharsa etapi nutri nu aya di nagara kutawaringin ibu jenengan anak nyatana Sri Badaya Badaya kutawaringin ibu makin papala kasep jimat ibu ari ibu ma arokaya turbalaka anaking papala kasep hampura do ibu masa malabak janutaya papadana sebab ibu teh nyata nagesakie wanguna ibu teh gesakie nyata narupana sakgege ibu ma nyata na atuh laras pisan hayang ngomong-ngomong jantan lalu jantan putu hayang ngomong-ngomong nyatan lalu jantan putu bagja anak bagja tina menang atuh lamun bener cenah hidap rek ngalakonan ngumpiang ngumbaraku ibu rek di jurung laku ku ibu rek di andung pangdu anak yang papala kasep rek di andung pangdu ibu ma'arokaya turbalaka bungah nu aya anak yang papala kasep tapi kia anak yang papala kasep jimat ibu raden lamun leres nyata na hidap rek ngalakonan ngumpiang mbara rek ngalakonan nyata na ngadung kapan ka nagara tataran wetan nyata na ka nagara kutawaringi ibu teh arokaya turbalaka anaking ye kabita ku carita ibu teh nyata na kabita ku beja ibu kabita ku carita kabita ku beja ngiriwing bawa angin kolepat bawa kilat kabenca ku sadulur sapilan cekan lamun benar hidap rek ngalakonan ngumpiang ngumbara ka nagara tataran wetan ka nagara kutawaringi ku ibu di andung pangdu aku ibu nyatana di jurung laku tapi ibu teh terus terang be pada ngandung pangdua ibu teh nyatana gaduh kapalai anaking papala kaset naon sababna hiriwing bawa angin kolepat bawa kilat nyatana atu kabawa ku beja beja nyatana atu ye ka tiap nagara beja atu ye nyatana kadangu ka ye nagara yang di nagara tataran wetanya tanah di nagara Cirebon kaceluk kawundamun kawentar kalau kajana pria kata tangga nagara wong nagara Cirebon sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kandange dewa kahijilan kadua kia anak ing papala kasep deh di nagara Cirebon teh under dayuh oyak nagara nyatana jimatna papak pasagi jimatna teh papak pasagi mana lamun hidap nyatana laras rek ngalakonan ngumpiang ngumbara ku ibu di jurung laku ku ibu diumbar amarah nyatana jung hidap geralu maku jung hidap geralu mampa ayeuna nyatana ku ibu bakal dipasihan nyatana jimat ari jimat ibu teh taya dua kajaba parahu siang samelar parahu sigareo tan anaking papala kasep tuh ku ibu ditempatkeun teh di burung ujung Batawi eta parahu gera bawa ngumpiang ngumbara gera tumpakan make jalan lautan junggera di bawah ngumpiang ngumbarangan besok pagi jaga baring di mana dungkap ka nagara parakan wayangan ieu parahu teh gera pulang kendeui ka ibu tapi nyatana dina sagedengan nyatana ngadungkapan ka nagara parakan wayangan ka nagara kutawaringin anakku pomarong poma ibu teh panasaran ibu panas baran nyatana kabitaku carita kabit kabitaku beja pomarongpo manyata nagara pangoreksikeun heula jimatna di nagara Cirebon nah laresnahan teu nyatana eta jimat di nagara Cirebon pepek pasagi. Kahiji lan kadua wong nagara Cirebon sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kandange dewa kitu anakku. Ibu Sumangga ibu putra panjenengan moal bade baha kana nyatana dawuhan ti krasa jeung ibu kaulanu. Jadi putra panjenengan diwidian ibu. Jung anaking papala kaset. Diwidian pisanku ibu anaking tuh gerabawa parahu kancana mas jimat ibu anaking. Gerabawa ngumpiang umbar. Gerak tumpakan make jalan lautan nyatana di mana dungkap ka kali peki ujung tangkil ieu parahu teh gerang ngalakonan labu jangkar. Gerak taros ke nagara Cirebon mangka kapanggi. Kahiji lan kadua gerak koreksi jimatna di nagara Cirebon anaking papala kasep. Gerak koreksi mangka kapanggi ta jimat di nagara Cirebon. Atweta nyatana liman sonjaya mantri anom Prabu Bangkar Pakuan nukasek jaya nastapa. Ayina nyatana seja bakal undur tina pangkonan ibu nyatana di nagara bumi Pakuan Pajajaran. Atuya seja bakal indit ngantun ke nagri lunta bakal ngantun ke nagara. Eta nyatana di nagara bumi Pakuan bakal nyatana atuye ngadungkapan parahu kancana mas parahu siang samelar anu ditempatkeun di burung ujung Batawi undurna Ratu Pakuan teh kaliganelar ponggawa mia barabat mah ponggawa miang angkat ngendek tangendek dayuh angkat ngoyag tangoyag jagat lalaki mah cenah di kolong langit lalanang mah di kolong jagat ayeuna mah geuningan mah angkat ngendek tangendek dayuh angkat ngoyak tak ngoyak jaga kumaha salajeng reksa bulan reksa bulan reksa tahun reksa bulan reksa tahun mawale mawale jadi antosa kikin kikinciran kikinciran kikinciran jajang kikinciran mah kikinciran tanyana obat kabeulem dipikiran mah dipikiran tenyana kagungan dengen layeng kagungan dengen layeng. Ayeuna mah tangga lumbayang angkat ngendeuk tangendeuk dayeuh angkat ngoyag tangoyag jagat lalaki macena di kolong langit lalanang di kolong jagat lalanang di kolong jagat undur punung ayeuna mah tadang dan koyang ayeuna dan keyang juragan kemana nyari payung nah aku naon atuh sereg ayeuna mata mangkat tereh riap gancang geningan mata ulah lila sajongjongan masa heroyan sakedeung gurudag datang petaliman Sonjaya Mantri Anom Prabu Bengker Pakuan Nukasep Jaya Nastapa Undur Nyatana Tinagara Bumi Pakuan Pajajaran Undur Tina Pangkonan Ibu Nanya Tana Atuye Ayina Dungkap Nanya Tana Atuika Burung Ujung Batawi Eta Parahukan Cana Mas Parahusiang Samelar Jimat Ibu Na Sejabakal Dibawa Ngumpiang Umbara bakal nyatana aku ye di bakal dibawa mentas lautan bakal ngadung kapan nyatana aku ye ka kali peki kujung tangkil ayeuna undurna eta parahu kancana mas parahu siang samelar parahu sigariota ditumpakan nyatana aku ye ku ratu pakuan liman Sonjaya jenenganana bakal ngambah lautan, bakal mentas lautan. Nanging nyatana atuh ieu adat wantu carita poe diganti ku minggu-minggu diganti ku bulan. Parahu ditumpakan ti burung ujung Batawi. Ombak kampul dina tengahing lautan ngepat ka arah timur. Eta parahu kancana mas ombak kampul dina tengahing lautan. Parahu kancana mas parahu sigariotan nyatana ditumpakan ku ratu Pakuan ti nagara bumi Pakuan Pajajaran. Nuju ka arah timur nyatana ayeuna ombak kampul katebak angin leutik ngahiliwir. Bari jeung enak goyang nanya tanah atuh. Keur ombak kampul dina tengah ing lautan ditebak wangin letik nunga hiliwir enak koyang nak kaligan eta para utet di carita sajalan-jalan teu dicarita lampah na ayeuna kaligan nyata na atleta para kancana mas nyata na ada tuan tu carita poe diganti ku minggu minggu diganti ku bulan sampai dungkap ka kali peki ujung tangkil iya. Parahukan cana masnya tanah ditumpahkan make jalan lautan. Lalayaran mentas lautan ayeuna sampe ngalakona dungkap ka kali peki ujung tangkil. Eta parahukan cana mas ngagledug ngagelegar. Kalawan pater nyata na ngalakonan labu jangkar. Parautenya tanah undur tetiasa, maju tetiasa ngalakonan labu jangkar. Parahukan cana mas geus ngalakonan labu jangkar atuh Yeliman Sonjaya. Goda goyang kapala ngageblag dada barisa sambat nyata na ka ibu. Ibu ieu putra panjenengan nyata na atuh numpakan parahukan cana mas lalayaran mentas lautan geuning ayeuna ieu parahu nyata na ngalakonan labu jangkar. Kedaku maha bicara nana ibu ieu parahu tetiasa maju tetiasa mundur. Kali ganda ras ingat kana purwa daksina. Purwa itu kawitan daksina kawekasan anyar pinemu jujuluk punika didawuh kuno ku ibu na di nagara nyata na atu dimana dungkap bakali pake ujung tangkil nyata na kudu naros ke nagara Cirebon. Iya. Ternyata na Liman Sonjaya mangsa narita nyata na atu ieu kali gane bakal hanjat bakal uncatina babangkok parahukan cana mas barang ningali kana sabudringana. Kali gane Liman Sonjaya sacit cat sacit cat dang dan cawat bakal uncat ka daratan nyata na atu eta. Liman Sonjaya kali gane lara luncat ke daratan nyata nanti kali pake ujung tangkil barang dungkap na ke daratan atau nyata Liman Sonjaya kali gane ngalirikan asa beringana separantos na nyata aku nuju ngalirikan asa beringana di eta kali pake kali gane breh nyata na ayah nuju calik di eta petapan Liman Sonjaya terus cumeluk tinu jauh terus cumalabang tinu anggang majar maneh rek mentanya mahar majar maneh rek mentangan ya iya. Tembalan nananya tanah Liman Sonjaya mantri anom Prabu Bengkar Pakuan kali gane cumeluk tinu jauh cumalabang tinu anggang amit aku amit aku. Ya nyata naraga waking rek mentanya mamen tangan jang enggal datang kali kedatang rampes kena ku. Barang cop kadeng etes karasa nyata na kunu calik di eta tempat. Nyata na di petapan Gunung Padang di kali poki ujung tangkil. Kali gane tembalan nana nyata na nuaya di petapan Gunung Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Sumaila kodratin sayyidina wa maulana Sultan Mahmud Syasari pidatullah awalia Allahu ta'ala. Kutubi jaman kalipat Rasulullah sayunillahi al-Fatiha. Suratullah dinamun tulgurul maghdubi alif malabdo. Tembalan nananya tanah anu calik di atu eta di petapan Gunung Padang. Waduh Raden Sumangga calik ye jeng rama pager calik jeng rama sampang lambutan. Gurudag calik nyata na tueta Liman Sonjaya saparantos na calik Liman Sonjaya tekali gane pok nyata na etanu calik di petapan Gunung Padang tek balanan anu calik di petapan Gunung Padang. Keheulaan nana Raden, ieu nyata narama kadungkapan ku sampean moal enggal nuangkeun. Moal enggal ngaleutkeun garo-garo nya gagarontol gara-gara gagara wah gareteknya tungtung leta. Sampean teh saha nyangaran ti mananya kawitan rek aya naon kaperluan napangna cumeluk datang kana pangkonan Rama. Aduh Rama nuhun Rama. Nuhun Rama nuhun. Ragawaking gasik ditampi gancang dipariksa Rama. Ieu ragawaking kaluaran ti nagara bumi Pakuan Pajajaran Rama. Jenengan ragawaking Liman Sonjaya. Mantri Anom Prabu Bangker Pakuan Ukasep Jaya Nastapa Kaulanun. Didawuhku pun ibu ti nagara bumi Pakuan Pajajaran Kaulanun. Rama, atuh ieu nyatana ragawaking pangedungkap kana pangkonan Rama saplekara dua plekara tilu plekara Rama. Waduh aya naon lu? Saplekara aya naon? Oh Rama saplekara rek naroskeun jenengan Rama, Rama. Ari Rama sajenengan anak Rama. Waduh Raden duduh duduh bagus. Ieu Rama nu kaceluk kawunawun kawentar kalau kajana pria katatangga nagara. Ieu Rama nu dijenengankeun Ki Gedeng Pamaringan. Nah aturek aya naon bager pangnanaroskeun jenengan Rama? Oh kieu Rama nuhun ruhun Rama. Putra tehnya tanah di dawuku kerasa jengi buti nagara bumi Pakuan Pajajaran. Saplekara nyata narek naros ke nagara Cirebon Rama. Kadua plekara nyata narek ngorek si jimat di nagara Cirebon. Pedah under dayoh oyak nagara jimat na di nagara Cirebon. Papapasad di cenak itu Rama. Mana palabah mana Rama di nagara Cirebon. Kahijilan kadua nyata na atulan katiluna. Wong nagara Cirebon kaceluk kawunawun kementara kalau kajana pria sakti mandraguna. Totosane bojana kulit ganti sukma kana gedewa Rama. Waduh duduh anaki ngeduduh. Liman Sonjaya atu iya nyata na ayuna iya dungkap teh di petapan Gunung Padang kali pekik ujung tangkil ngarana. Atu rek naros ke nagara Cirebon ma ih masih jauh masih jauh. Lamun benarek naros ke nagara Cirebon tuh gerak dungkapan kata jumpa sisir. Kedidinya bakal ayan nung ditaros. Jung gera lumaku bral gera lumampah. Jung gera taros ke nagara Cirebon ke ditajuk basisir. Gancang na caritanya tanah. Eta Liman Sonjaya sampai ngalakonan undur deui. Tikali pekik ujung tangkit. Bakal ngadung kapanya tanah tuh ditajuk basisir. Tadi carita lakuna, tadi carita lampan, tadi carita dungkapna bae. Liman Sonjaya lumaku lumampah nyata ngantunkeun parahukan sana mas dikali peki kujung tangki. Ayeuna nyatana sampe dungkap ka tajung pasisir. Kali kana nyatana tu eta parang dungkapna ka tajung pasisir cumeluk leutik jauh cumalabang tinu anggang. Amit Ramo. Amit Ramo. Iraga waking rek mentanya mamentang anjang Rama. Enggal datang cali kena tang rampes geram. Barang cop kadeng etes karasa nyata nak kunut cali ditajuk basisir. Oh, dalam sang ratu, ratu Pakuan Suma, gak cali jejeng Rama. Burudak cali katueta ratu Pakuan. Samparantos lah cali katueta tembalan nananur aja ditajuk basisir. Oh, dalam sang ratu mangke. Ieu nyatana Rama kadungkapanku sampean garo-garo gagarontol gara-gara gagara wah gareteknya tungtung leta. Sampean jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang maranan lunta ti nagara bumi Pakuan Pajajaran. Dungkap nyatana atuh ieu kana panggonan Rama rek aya naon sabenerna sampean. Oh Rama nuhun Rama. Nuhun Rama. Memang leras ia ragawaki nyatana kaluaran di negara bumi pakuan pajajaran Rama. Jenengan ragawaki nyatana liman sonjaya mantri anom Prabu Bengkar pakuan. Pangna jauh ngabaduyut lembut anggang ngalayaran jauh ngajugdu ganggang maranan Rama. Saplekara dua plekara tilu plekara. Saplekara rek naros kenjenengan Rama ari Rama saajenengan anak. Oh dalam sang ratu, dalam sang ratu. Atau cenarek naros kenjenengan Rama maya Rama nuka celuka bunawun kawantar kalau kajana pria kata tangga nanggara jenengan anak ya Rama nyatana ki gede yang pamancingan. Nah sampean nyatana atau pangna naros nyatana kedua pelakarer kuma. Oh Rama nuhun Rama. Nuhun Rama. Jadi Rama jenengan ki gede yang pamancingan. Ari nagara Cirebon palba mana Rama. Ayah naon dalam sang ratu. Pangnan aros ke negara Cirebon. Oh Rama nuhun Rama. Sanyata naraga waking di dawuku keresajang ibu di negara bumi pakuan. Peda dinaknya tanah atu pangnan aros ke negara Cirebon. Peda keceluka bunawun kebentar kalau kajana pria jimat di negara Cirebon. Tepapak pasagi cena Rama. Jadi raga wakingnya tanah atu. Rek ngorek si jimatnya di negara Cirebon. Naha enya, naha bohong gitu. Tapi ka eundeur daya tapi ka oyagnya nagara. Ka nagara bumi pakuan pajajaran. Di mana ramari nagara Cirebon? Oh, dalam sang ratu, dalam sang ratu. Jadi sampean rek naros ke nagara Cirebon. Be atuh masih jauh nagara Cirebon mah. Tuh gerak datangan ke ujung kali jaga ke didinya bakal aja lu ditaros ke sampean jung gerak taros ke negara Cirebon. Peta liman sonjaya guru dewata. Atana piliman sonjaya nyatana mantria nomper bubangkar pakuan ukasep jaya nastapa. Mangsa narita sampai ngalakonan undur deui atu eta nyatana ti. Tajub pas isir tina pangkonan anak ki gedeng pamancingan. Ayin nyata nabi sampai ngalakonan dungkap deka ujung kali jaga. Kali gane nyata nate dicarita laku nate dicarita lampana dicarita dungkap nabi ka ujung kali jaga. Kali gane cuma luk tinu jauh. Kali gane cuma lapang tiwangga. Eta liman sonjaya. Dungkap naka ujung kali jaga te kali gane nyata nate cuma luk nate. Barang cop kadeng etes karasa kuno aya di ujung kali jaga tembalan nananu aya di ujung kali jaga. Ratu Pakuan Mas Raden Liman Sonjaya nyatana mantri anom Prabu Bengkar Pakuan Nukasep Jaya Nastapa Sumangga calik yejeng Rama. Nyatana di ujung kali jaga Gruda. Calik atu nyatana liman sonjaya. Saparanto nyatana saparantos na calik eta liman sonjaya. Tembalan anu aya di ujung kali jaga. Mangke liman sonjaya. Irama kadungkapanku sampean moal wakan nuangkeun moal wakan ngaleueutkeun. Arokaya atur balaka nyatana sejatu manya kasampean rek aya naon kaperluanan. Oh Rama nuhun Rama. Nuhun Rama gasik ditampi gancang nyatana mariksa atuh ieu nyatana ragawaking Rama. Iragawaking kaluaran ti nagara bumi pakuan pajajaran Rama. Jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug juga anggang maranan dungkap kana panggonan Rama saplekara rek naroskeun jenengan Rama. Kadua plekara rek naros ke negara Cirebon, Rama. Ari negara Cirebon pala pamana, Rama. Waduh, Ratu Pakuan Mas Raden. Atuh lamun rek naros ke jenengan Rama, ya Rama nuka celuka wunawun kawentar kalau kajana pria nyatana atuh Yesunan kali. Nah sampean pang narek naros ke negara Cirebon rek ayanan. Oh di piwana ngorek si jimat di negara Cirebon Rama. Ku kerasa jeng ibu di negara bumi pakuan Rama. Mana palapa mana di negara Cirebon Rama. dedeh tinemenan Raden. Sanyatana nagara Cirebon masih jauh. Lamun bener rek naros ke nagara Cirebon tuh gerak datangannya tanah ka ujung kali mundu ke didinya bakal aya nu ditaros. Aku Yeliman Sonjaya, mantri Anom Prabu Bengker Pakuan Ukasep Jaya Nastapa. Nampi dawu anti kresa jeung ibu di nagara bumi Pakuan. Pada-pada nyata narek ngilari pinutri nu aya di nagara kutawaringin ayeuna nyata nataros ke nagara Cirebon. Sampai nyata lah katilu tempat dacan aya laratan nana sampai nyata lah ditempatkeun deui ka ujung kali mundu. Iya. Gancang na carita eta Liman Sonjaya nyata na kali gane undur deui atuh ieu ti ujung kali jaga. Dina pangkonanana nyata na atuh ieu Sunan Kali. Kali gane bakal dungkapnya tanah ka ujung kali mundu. Breh katingalinya tanah aya nu calik di ujung kali mundu nyatana satengah tunggung ora. Tembalanana atuh ieu Ratu Pakuan. Amit pamon. Amit pamon. Ieu ragawaking rek mentanya mah mentang anjang paman. Enggal datang calik kena tang rampeskeun paman. Barang cok padengetes karasanya tanah nu aya di ujung kali mundu. Oh Ratu Pakuan, Ratu Pakuan mangga cali. Grudag. Ratu Pakuan calik. Saparantosna calik. Oh Ratu Pakuan mangke. Ieu paman kadungkapanku sampean moal nyatana gancang nuangkeun. Mual gancang ngaleutkeun arokaya turbalaka garo-garo gagarontol gara-gara gagara wah gareteknya tungtung leta. Enggal hayang tumaros ka sampean. Ieu sampean jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang marana nyatana sampean kaluaran ti nagara bumi Pakuan rek aya naon dalem Sang Ratu. Oh paman nuhun paman. Nuhun paman. Ayeuna nyatana ragawaking gasik ditampi gancang di panca paman. Ieu nyatana ragawaking pangnyatana lunta ti nagara bumi Pakuan dunggap kana pangkonan paman saplekara dua plekara saplekara rek naroskeun jenengan paman. Kadua plekara rek naroskeun nagara Cirebon paman. Ari paman sajenengana paman. Oh dalem Sang Ratu nuhun atuh paman cenah palay terang jenengan paman dia paman anu kaceluk ka wunawun kabentar kalau kajana pria Syekh Abdul Kapi. Nah sampean pangna naroskeun jenengan paman lan kadua plekara rek naroskeun nagara Cirebon rek aya naon sampean. Jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug juga anggang maranan. Oh paman nuhun paman. Rek ngoreksi jimat di nagara Cirebon paman. Pedah eneur dayoh pedah oyang nagara nyatana katatangga nagara. Jimatna di nagara Cirebon papak pasagina leres henteu kitu paman. Mana palebah mana paman dari nagara Cirebon? Oh, nagara Cirebon masih jauh. Ieu nyatana ngaranana ujung kali mundu. Lamun bener rek naros ke nagara Cirebon tuh geura dungkapan nyatana ka petapan Waruwinggil. Ke didinya bakal aya nu ditaros ku sampean. Atuh eta nyatana Liman Sonjaya. Kaligane undur pundung dangdan keyang indit tanpa amit paramisinya tanah lunta tanpa bewar. Maju juga tuh ieu ka petapan Waruwinggil. Bari jeung bingung temanggi tungtung mana susah nutaya sudana. Laminya tanah dungkap ka petapan Waruwinggil kaligane cumeluk tinu jauh kaligane cumalabang tinu angga pajar mane mentanya mamentang aja iya petanya tanah Ratu Pakuan dungkap dari ka petapan Waruwinggil cumeluk tinu jauh cumalabang tinu angga amit ramo. Mitra mayer agawaking rek mentanya mamentang anjang rama enggal datang cali kena tang rampes kerama. Barang cok pandeng etes karasa kuno aja di petapan Waruwinggil tembalan nanan aja di petapan Waruwinggil. Waduh. kai semah dalam sang ratu, ratu pakuan Mas Raden. Sumangga calik ye jeng rama sapang lampitan cu, sumangga calik. Guru dag, calik atuh ye ratu pakuan. Duduh Raden, sampean aya naon lalayaran dungkap atuh ye ka petapan waru inggil. Jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran ti nagara bumi Pakuan. Anu cunduk gening ratu, anu datang gening menak. Aya naon sabenerna? Ora manuhun aman. Ieu ragawa king sanyatana jenenganana Liman Sonjaya kaluaran ti nagara bumi Pakuan Pajajaran. Saplekara arek naroskeun jenengan Rama lan kadua plekara arek naroskeun nagara Cirebon Rama. Duduh anu cunduk geuning ratu nu datang geuning menak. Ih si horeng rek naroskeun jenengan Rama, ieu Rama nu kaceluk ka awun-awun kawentar kalau ka jana pria Syekh Abdul Qadir. Nah atuh ayeuna rek naon kahiji naroskeun jenengan Rama. Kadua naroskeun nagara Cirebon teh aya naon bageur? Ora manuhun Rama nuhun. Nyatana pangna naroskeun nagara Cirebon pedah eundeur dayeuh pedah oyag nagara ka tiap-tiap nagara yen di nagara Cirebon jimatna pepek pasagi. Ieu nyatana putra panjenengan didawuh ku kersajeng ibu ti nagara bumi Pakuan kabita ku eta beja. Nah leres henteu di nagara Cirebon teh kahiji wong nagara Cirebon saktiman Raguna weru sadurung winara. Kadua leres henteu yen di nagara Cirebon jimatna pepek pasagi kitu kaulanun Rama. Mana palebah mana Rama ari nagara Cirebon? Duduh Raden Liman Sonjaya duduh. Sampean lunta nyata nati nagara bumi Pakuan. Lalayaran ayeuna sampe dungkap nyata naka petapan waru inggil. Kana pangkonan Rama naroskeun nagara Cirebon atuh ari nagara Cirebon nama geus kaliwat jauh. Duduh bageur duduh geus kaliwat jauh ari nagara Cirebon mah. Ieu ngaranna petapan waru inggil. Cena lamun hayang nyatana ngadungkapan ka nagara Cirebon tuh geura dungkapan ka amparan jati. Ke didinya bakal aya nu ditaros di arah-arah nyatana Cirebon girang. Jung geura dungkapan ka amparan jati, ka petapaan amparan jati. Bakal-bakal aya nu ditaros nyatana ku sampean. Eta Liman Sonjaya Guru Dewata Mantri nyatana atuh Liman Sonjaya Mantri Anom Prabu Bengkar Pakuan Uka Set Jaya Nastapa. Mangsa narita nyatana bingung nu teu manggitungtung mana susah nu taya sudan. Kali gane sedok nyembah nyatana atuh eta teh patapan waru inggil. Bakal undur deui nyatana bakal ngadungkapan ka Rara Cirebon girang nyatana bakal dungkap ka petapan amparan jati. Eta nyatana Liman Sonjaya teh kaliganeler ponggawa miang. Angkat gunduk-gunduk dayuh angkat moyang-moyang jagat. Lalapi di kolong langit, lalanang di kolong jagat. Budak-budak ayeuna tak kabuana, budak-budak kabuana. Ayeuna mah geuningan mah budak-budak tak kabuana, tak kabuana.